إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan kita. Mungkin hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini, kita sudah berusaha untuk mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk hari raya Idul Fitri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berpuasa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaan syariatnya juga telah mengajarkan kepada kita adab-adab dan sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui di hari raya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik bagi kalian. Dan pada kesempatan yang ringkas ini, saya akan menyebutkan beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya. Yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, disunahkan seseorang di hari raya untuk bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, dimulai dari terbit dan tenggelamnya matahari, dari hari akhir terakhir dari Ramadan sampai naiknya khatib di atas mimbar untuk berkhutbah di hari raya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian keringanan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian membebani kalian, dan sempurnakanlah daripada hari-hari tersebut, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian, yang mudah-mudahan itu menjadi sebab syukurnya kalian kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Muadiyah radhiyallahu taala anhu, ketika Muadiyah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mereka keluar menghadiri salat Id, kemudian Muadiyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wal yuqabbirna bi takbirihim," dan kaum wanita mereka bertakbir sebagaimana kaum laki-laki juga bertakbir. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah ada lafaz-lafaz khusus ketika kita bertakbir? Ternukilkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lafaz takbir dengan dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dia juga diriwayatkan dari sahabat Rasulullah dengan menyebutkan tiga takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, dan ini sebaik-baik takbir yang kita baca di hari raya. Namun, kalau seandainya kita menambah dari apa yang diriwayatkan, maka tidak bermasalah. Sebagaimana disebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i beliau berkata, kalau seandainya seseorang menambah dalam takbirnya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, sampai akhir daripada takbir, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah bermasalah. Sehingga disebutkan oleh Imam As-Sanhani rahimahullah dalam kitab Subul Salam, beliau mengatakan beraneka ragam banyak datang takbir daripada ulama-ulama, maka ini adalah perkara yang wasi, perkara yang luas. Seseorang boleh memilih apa saja daripada lafaz takbir selama itulah makna daripada takbir. Sehingga kita tidak mudah untuk memindah-mindahkan saudara-saudara kita yang mereka membaca takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila, karena ini hal yang baik sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian perkara yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, disunahkan seseorang untuk makan kurma sebelum dia berangkat untuk salat Id. Sebagaimana hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam la yaghduna yawmul fitri hatta ya'kulu tamarati witra. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam beliau keluar untuk salatul Id kecuali beliau makan beberapa butir kurma dengan jumlah yang ganjil. Dengan jumlah yang ganjil. Ini sunnah dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Namun kalau seandainya seseorang tidak memiliki kurma di rumahnya, maka boleh dia makan apa saja yang diberikan atau apa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia makan dan minum. Kemudian di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam untuk kita memakai pakaian yang paling indah yang kita punya. Ya, tidak mesti baru, tetapi memakai pakaian yang paling indah yang kita punya. Dan ini hukum berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum perempuan, tidak dibenarkan bagi mereka untuk memakai pakaian-pakaian yang menampakkan perhiasan mereka. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, liyakhrujna tafilat. Hendaknya kaum wanita keluar dari rumah mereka untuk salatul Id dalam keadaan tafilat. Disebutkan oleh para ulama, at-tafilat adalah pakaian-pakaian yang biasa, bukan pakaian-pakaian yang menampakkan perhiasan mereka. Ya, karena hal yang seperti ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan bagi kaum wanita. Dan juga dari hal yang perlu untuk kita ketahui dari adab dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, disunahkan seseorang untuk mandi sebelum dia berangkat untuk salat. Disunahkan bagi seseorang untuk mandi sebelum dia berangkat untuk salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam muwatta'nya dengan sanad yang sahih, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mandi sebelum beliau berangkat untuk salat di hari raya Idul Fitri. Dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa rahimah, seorang imam dari Imam Tabi'in, beliau mengatakan dari sunnah yang harus kita jaga di hari raya adalah mandi sebelum kita berangkat untuk sholat. Sehingga dengan perkara tersebut, Al-Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan ittifaqal ulama ala istibadil ghusl fi yaumil 'id. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan sepakat seluruh para ulama sunnahnya untuk seseorang mandi ketika akan berangkat salat Id, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga di antara adab dan sunnah yang diajarkan dalam syariat kita untuk kita mengucapkan selamat tahniah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Di antara lafaz-lafaz tahniah, ya lafaz-lafaz mengucapkan selamat riwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan menerima dari kalian, atau tahniah-tahniah yang lainnya, atau doa-doa yang lainnya, atau keselamatan-keselamatan yang lainnya yang boleh kita ucapkan ketika berhari raya. Dan juga di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, untuk kita pergi ke masjid dan pulangnya dari jalan yang lainnya. Ya, jadi misalnya rumah kita berada di belakang Masjid Al-Fitrah, ketika kita pergi kita lewat samping kanan. Nah, kalau kita pulang kita putar lewat kiri. Kita putar lewat kiri. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah pasti ada hikmah dan pelajaran yang besar di dalamnya. Apakah kita ketahui hikmahnya ataukah kita tidak ketahui hikmahnya? Selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha untuk mencontohinya, maka sudah cukup kita mendapatkan pahala dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Ya, dan insyaallah alhamdulillah para ulama kita menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi dan pulang dari jalan yang berbeda, di antaranya untuk menambahkan syiar, untuk menambahkan syiar-syiar Islam, dan juga untuk lebih banyak bertemu dengan saudara-saudaranya kaum muslimin, yang mudah-mudahan itu semakin mempererat persatuan dan ukhuwah sesama kaum muslimin. Kemudian di antara hal yang paling terpenting para hadirin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah salatul Id. Ya, salatul Id adalah di antara amalan dan ibadah yang paling penting di hari raya. Ya. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang hukum salatul Id. Madzhab Syafi'iyah, Hambali dan Malikiyah, mereka mengatakan bahwasanya salatul Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, dalam madzhab kita, madzhab Syafi'iyah, memandang bahwasanya salatul Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun dalam madzhab Hanafiyah, ya, madzhab Hanafiyah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwasanya salatul Id itu hukumnya wajibul aini. Salatul Id itu hukumnya wajib al-aini. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salatul Id adalah wajibul aini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan hendaknya kalian salat dan menyembelihlah kalian. Dan para ulama tafsir menyebutkan fasalli di sini adalah salatul Id, adalah salatul al-Id. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salatul Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat Id sekalipun dalam masa dalam hidupnya. Beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salatul Id, hadis yang datang dari Mu'atiyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita pingitan yang dipingit di rumahnya juga keluar untuk mempersekusikan salatul Id. Bahkan Rasulullah memerintahkan wanita-wanita yang tidak punya jilbab, yang tidak punya penutup ya badannya, maka dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminjam dari pakaian-pakaian wanita yang lainnya. Menunjukkan apa? Besarnya kewajiban dari salatul Id itu sendiri. Dan ini wallahu taala alam bisawab adalah pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama, bahwa salatul Id itu hukumnya adalah wajib. Iya. Dan bagaimana sifat salat Id? Sifat salat Id itu dilakukan 2 rakaat. Tidak boleh seseorang melebihi dari rakaat yang telah ditentukan dalam syariat ini. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengatakan salatul Idul Fitri wa Idul Adha rak'atan. Kata Umar bin Khattab, salatul Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah 2 rakaat. 2 rakaat salat Idul Fitri dan 2 rakaat salat Idul Adha. Iya. Jadi sunnahnya salatul Id itu di musalla. Disunahkan salatul Id di musalla, yaitu di lapangan luas. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri wal adha ila al-musalla." Ila musalla, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha menuju ke musalla. Musalla ini lapangan luas yang digunakan untuk salat Idul Fitri. Namun tidak masalah kalau seandainya dilakukan di masjid. Namun yang paling afdal, yang paling baik itu dilakukan di musalla. Dan salatul Id itu didahului ya baru setelahnya khutbah. Jadi terbalik daripada seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat kita khutbah dulu baru salat, adapun dalam salatul Id kita ya salat dulu baru setelahnya khutbah. Sebagaimana datang hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Abbas, "Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad shalla qabla al-khutbah thumma khataba." Kata Abdullah bin Abbas, aku mempersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum khutbah, kemudian setelahnya beliau berkhutbah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ya, di antara kaifiyah salatul Id, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, salatul Id pada takbir pertama kita mengucapkan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Adapun pada rakaat yang kedua kita bertakbir dengan 5 kali takbir. 5 kali takbir. Sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "At-takbir fil fitri wal adha al-ula bi 7 takbirat wa thaniyah 5 takbirat." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bertakbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat yang pertama, kata Aisyah, Rasulullah bertakbir 7 kali, dan pada rakaat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir berapa kali? 5 kali, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang makmum yang kemudian dia hanya mendapatkan 2 takbir saja dari imam? Ya, 2 takbir saja dari imam. Dia datang terlambat ke masjid. Ternyata dia hanya mendapatkan 2 takbir saja dari imam, tidak mendapatkan 7 takbir. Apakah dia perlu menambah apa yang dia tinggalkan dari imam? Tidak perlu dia tambah. Dia mengikuti daripada imam itu sendiri. Ya, tidak perlu untuk dia menambah takbir, karena apa yang dilakukan dari takbir imam itu sudah mencukupi baginya. Ya, ini dari antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya, dan juga di antara sunnah seseorang hendaknya menambahkan kebahagiaan di hari raya. Dia menambahkan kebahagiaan dengan makanan dan minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaumul Id, yaumul akl wasyarab." Hari raya adalah hari makan dan hari minum, sehingga semampunya dia menyediakan makanan, menyediakan minuman, ya, dan dia membuat bahagia anak-anaknya dan keluarganya di hari raya tersebut. Sebagaimana datang riwayat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu beliau sedang bermain-main dengan seorang budak, dia budak tersebut mengumpul beduk. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu marah melihat Aisyah radhiyallahu taala anhu bersama budak tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biarkan dia wahai Abu Bakar. Sesungguhnya hari inilah hari raya di mana seseorang itu bersenang-senang, ya, bergembira pada hari raya tersebut, dan jangan sampai nanti orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Islam inilah agama yang kaku, Islam inilah agama yang keras. Ada masa-masanya kita bersantai. Ada masa-masanya kita bermain-main. Ada masa-masanya kita bersenang-senang. Maka kita gunakan waktunya di hari raya untuk bersenang-senang. Namun dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat Islam. Sehingga tidak boleh para hadirin yang dirahmati oleh Allah di hari raya yang penuh dengan keberkahan tersebut. Terlebih kita telah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan untuk kita melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara kebanyakan kesalahan atau pelanggaran yang banyak dilakukan orang-orang di hari raya, yaitu mereka bersalam-salaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini perkara yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan sedikit pun dalam syariat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Liyan yaf'an rajul ahadukum bimakhaytin min hadid khairul lahu ayyal masmarah la tuhidalah." Apa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dengan seseorang menusuk kepalanya dengan besi itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan, yang tidak halal baginya, yang bukan mahramnya. Iya, ini merupakan perkara dosa. Jadi jangan sampai ibadah yang telah kita lakukan, istighfar yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita berusaha untuk mencocoki sunnah Rasulullah, namun di hari raya, di hari pertama kita berbuka, justru kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini dijauhi para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tentunya Allah itu lebih harus kita jaga daripada hanya menjaga perasaan orang enggak enak kalau saya enggak salam, nanti dibilang sombong. Ya, Allah lebih berhak untuk kita jaga. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya seseorang mengikuti ridhonya manusia, keinginannya manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak ada pernah ujung, tidak ada ujungnya. Oleh karena itu kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara terakhir para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya sampaikan pada khutbah hari ini, mendatangi kubur adalah ibadah dan sunnah yang mulia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziratul kubur fazuru al-an. Dulunya aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, maka datangilah kubur hari ini. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah mendatangi kubur. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, zuhur kubur fa inna ziratul kubur yudzakkirukumul maut. Datangilah oleh kalian kubur, ziarahlah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur ini akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini sunnah Rasulullah. Sehingga siapa saja di antara seorang muslim yang mereka menolak hukum ziaratul kubur setelah dia tahu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, kita takutkan dia telah melakukan pelanggaran yang sangat besar menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seseorang boleh mendatangi kubur kapan saja. Ya, dan jangan dia mengkhususkan mendatangi kubur itu khusus di hari raya, atau apalagi ada keyakinan-keyakinan menziarahi kubur di hari raya itu lebih baik, lebih afdol, pahalanya lebih besar. Inilah sesuatu yang tidak datang tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu dikaitkan dengan kesesuaian caranya, bentuknya dan jumlahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang bersin di samping Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia berselawat kepada Rasulullah. Selawat bagus atau tidak bagus para hadirin? Selawat bagus, selawat adalah ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk cinta seseorang kepada Rasul, dia banyak berselawat. Namun ketika orang ini berselawat di samping Abdullah bin Umar, ketika dia bersin, dilarang oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, dulunya kami bersin di zaman Rasul, dan Rasul hanya mengajarkan kepada kami alhamdulillah. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan apa? Wassalamu ala Rasulillah. Apakah difahami Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar hajib selalu tiada. Abdullah bin Umar tidak melarang orang berselawat. Abdullah bin Umar orang yang paling cinta kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Tetapi beliau melarang, tidak pernah Rasulullah mengajarkan berselawat ketika kita bersin. Silakan anda bersolat pada tempat yang lainnya, jangan bersolat di sini. Ketika bersin, bersin hanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillah yuhibbu katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Umar akhiru da'wana wa aqimus shalah.